Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitabullah yang tertulis dan tertuang dalam Al-Qur'anul Karim, maka hendaklah mereka membaca Al-Quranul Karim, surat Al-An'am, dimulai daripada ayat 151 sampai ayat 153. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya yang tertuang dalam kitabullah, yang terekam, yang semua kita dapat membacanya? Fawallahi wallah, dialah sebaik-baik wasiat dan dia adalah merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, marilah, atlu, kubacakan, ma harrama rabbukum, alaikum, apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, alla tushriku bihi syai'a, janganlah kalian pernah menyekutukan Allah tabaraka ta'ala dengan apapun juga. Inilah wasiat pertama daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai kita umatnya tergelincir dalam kubangan-kubangan kesyirikan ya dan billah. Dan wallahi wallah, tatkala umat ini jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersebarlah kesyirikan, merajalelalah kesyirikan. Alangkah banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan dengan dasar kejahilan mereka. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Tatkala Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, janganlah sekutukan Allah dalam berdoa meminta kepada selainnya. Maka wallah, di sebagian daripada masjid-masjid kaum muslimin, di sana terdapat situs-situs kesyirikan dengan dikuburkannya orang-orang yang saleh menurut persepsi mereka dan menjadikan tempat-tempat seperti itu sebagai tempat yang dikunjungi, didatangi, diziarahi wallahi bukan hanya sekedar mendoakan untuk orang yang meninggal, tapi lebih daripada itu meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, iyadan billah, la haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim alangkah banyaknya beragam, tetapi larangan yang tertinggi adalah larangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya ancaman-ancaman Allah terhadap pelaku-pelaku kesyirikan. Di antaranya Allah mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di mana Allah mengatakan sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah mendapatkan penolong-penolong. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makna diharamkan atasnya surga adalah selama-lamanya mereka mendekam di neraka jahannam. Iyadzan billah. Wala haula wala quwata illa billah. Alangkah banyaknya masyaallah muslimin bentuk-bentuk kesyirikan. Karena sebagian daripada umat hanya mengetahui kesyirikan dalam rububiyah semata. Sebagian orang hanya mengetahui kesyirikan adalah tatkala anda menganggap ada dua Tuhan yang mencipta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah tatkala anda mengatakan ada Tuhan lain yang mengatur alam semesta. Kesyirikan adalah tatkala anda meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Dan ini hanyalah bagian daripada tauhid rububiyah yang orang-orang musyrikin Quraisy pun mengakuinya. Yang lebih banyak tidak mengetahuinya ibadallah, kesyirikan yang terjadi dalam uluhiyah tatkala hak-hak Allah dalam bentuk ibadah dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antaranya doa yang dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nazar yang diputuskan, yang dilepas di sisi kuburan-kuburan orang-orang dikeramatkan. Semakin tersebarnya berbagai macam bentuk dajjalun, kadzabun, para pendusta, para dajjal, tukang tipu manusia, tukang sihir, tukang tenung. Ya dan billah, yang memenuhi media-media massa, yang menyuruh manusia kepada neraka jahannam. Ya dan billah, yang mengaku mengetahui perkara gaib, yang menjual jimat, menjual segala macam tangkal dan penglaris, dan berbagai macam ragam kesyirikan-kesyirikan lainnya. Fa ilallahil mustaka. Wal haula wala quwata illa billah. Kesyirikan dalam syariat, syirkun fit tasyri'. Alangkah banyaknya ada orang-orang yang menganggap bahwasanya manusia punya hak, punya wewenang membuat syariat daripada syariat selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Maka Allah, siapapun juga yang berani membuat syariat, membuat peraturan, undang-undang dan semacamnya, melangkahi perbuat yakni melangkahi syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menyamai dirinya, menempatkan posisinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan nama syirkun fit tasyri'. Tatkala Rasulullah SAW membacakan Al-Qur'anul Karim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, orang-orang Nasara, menjadikan para ahli ibadah mereka, ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Berkata salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal daripada agama Nasrani, Ali bin Hatim, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak pernah merasa menyembah mereka. Maka berkata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan sesuatu perkara yang Allah haramkan dan kalian menghalalkan mengikuti mereka? Bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan kalian mengikuti mereka? Berkata Ali, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, fatilka ibadatuhum. Itulah makna mengibadati mereka. Itulah makna menyembah mereka. Maka barang siapa yang menjadikan satu manusia diikuti perkataannya dalam segala hal, yang dia katakan halal, halal, yang dia katakan haram, kita haramkan, yang dia katakan ini musuh, kita katakan musuh, yang dia katakan ini adalah kawan, kita katakan kawan, berarti kita telah menempatkan orang tersebut pada posisi sebagai Allah Rabbul Alamin, pembuat syariat. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Alangkah banyaknya berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan nanti dalam tubuh umat Islam. Berbagai macam bentuk qarabin, korban-korban, sesaji-sesaji yang ditujukan kepada selain Allah Jalla fi'ulah. yang diperbuat manusia yang Allah musta'an dilakukan di berbagai macam tempat. Kuburan-kuburan dikeramatkan, diambil darinya. Tanah-tanahnya dijadikan sebagai azimat. Iya dan billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sesajen-sesajen yang dihantarkan di lautan, yang dibuang di tengah lautan. Hadis wala harat. Katakan, alangkah banyaknya fenomena-fenomena kesyirikan yang terjadi di tubuh umat Islam. Ya Allah adalah merupakan sebab kenapa kaum muslimin terkebelakang. La hawla wala quwwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini pesan pertama dari pesan Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa bil walidaini ihsana." Dan hendaklah kalian berbuat kebajikan, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini menunjukkan pentingnya berbuat kebajikan kepada orang tua, di mana Allah senantiasa mengiringkan antara kewajiban beribadah kepada Allah dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kepada keduanya. Dan di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat ibadallah, ketika banyaknya terjadi berbagai macam bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Iya dan billah. Ketika orang tua tidak lagi dipandang sebagai orang tua, ketika mereka diremehkan, ketika mereka tidak dipatuhi, ketika mereka ditentang, dan sebagainya, dan sebagainya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang ciri-ciri kiamat, an talidal amatu rabbataha, tatkala budak-budak melahirkan tuan-tuannya. Sebagian daripada ulama ahli hadis menyebutkan ini menunjukkan akan tersebarnya berbagai macam bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Iyadzan billah. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah pesankan kepada kita jalan keselamatan adalah tatkala seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan keridhaan Allah akan senantiasa ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kebencian kemurkan Allah akan ada pada kebencian kedua orang tua. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kita, Allah uji dengan orang-orang tua yang hidup bersama kita Allah agar berbuat baik kepadanya. Imma yablughanna indaka ahadun wal kibar aw imma yablughanna indaka al-kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum uffin. Andai kata salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya berada di sisimu tatkala mereka telah tua renta, jangan katakan sekalipun uff, jangan katakan tidak, jangan katakan ah. Allahu akbar. Adapun kita melihat wallahi di negara-negara kufar bagaimana orang-orang tua mereka terlantarkan, yang kaya meletakkan orang tuanya di panti-panti jompo. Iyadzan billah. Ada orang tua yang telah pikun, ada orang tua yang telah stroke, dikurung dalam kamar, hanya diurus oleh bukan anak-anaknya, orang-orang yang disewa. Iyadzan billah. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun pesan berikutnya, berkata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Adapun pesan ketiga ibadallah, wasiat ketiga Allah katakan melalui kitabnya yang mulia, dan inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, min imlaqin, karena takut kefakiran. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kami yang menjamin memberi rezeki mereka, bukan kalian. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Tatkala orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubur putri-putri mereka dengan hidup-hidup, iyadzan billah. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim. Apabila datang dibicarakan kepadanya dengan kelahiran seorang putri, seketika wajahnya berubah menjadi memerah. Yatawara minal qaum, dia segera berlari menyembunyikan dirinya daripada manusia. Iyadzan billah, malu ketika mendengar ternyata yang lahir adalah seorang bayi wanita. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyurabi ayumsiku alahun amyadusuhu fit turab. Andai kata dibiarkan hidup, disia-siakan. Andai kata lebih dahsyat lagi, tidak rela dia bersidup bersamanya, dia kubur hidup-hidup, iyadzan billah. Dan wallah, hari kiamat Allah akan tanyakan semua bayi-bayi yang dibunuh oleh orang tua mereka. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi-bayi yang dibunuh ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apakah kalian terbunuh? Iyadzan billah. Zaman berkembang, Semakin banyak cara-cara manusia membunuh bayi-bayinya. Iya dan billah. Alangkah ramainya praktek-praktek aborsi. Dan itu bukan hanya di negeri-negeri kufar. Di negeri-negeri kaum muslimin yang menggugurkan bayinya hidup-hidup dengan berbagai macam ragam alasan. Yang paling banyak, wallah, karena lahir di luar pernikahan perzinahan. Iya dan billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Dan sebagian daripada kaum muslimin begitu khawatirnya memiliki anak, seolah-olah dialah yang memberikan anak-anak mereka rezeki. Fawallah, Allah mengatakan, nahnu, kami, kata Allah SWT, narzuquhum wa iyyakum, yang beri rezeki mereka, bukan kalian. Di antara i'tiqad yang batil yang dia akan menjerumus kepada penyimpangan dalam akidah, tatkala kita merasa andai kita memiliki anak, tidak kita mampu memberi rezekinya. Wallah, sehingga sebagian orang takut menikah. Sebagian orang takut memiliki anak. Dengan i'tiqad, gajiku sekian, anak sekian, bagaimana memberi makan mereka? Wallah, ini adalah bagian daripada ketidakyakinan kepada Allah Jalla wa'ala. Rezeki kita bukan di tangan kita, ibadah Allah. Allah mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rezeki kalian. Allah yang mengaturnya. Dan apa-apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah. Wasiat berikutnya. Daripada pesan yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan pernah dekati al-fawahish, segala macam perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan. Apa-apa yang terang-terangan diperbuat, yang tampak, dan apa-apa yang tersembunyi. Ini perintah Allah. Dan inilah wasiat Rasulullah agar umat ini menjauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan keji. Dan kata-kata fahisyah, jika disebutkan dalam Al-Quran, identik dengan perbuatan zina dan semua sarana kesana, iya dan billah. Tatkala Allah haramkan seorang membunuh anaknya, setelahnya Allah haramkan manusia mendekati segala macam perbuatan-perbuatan keji yang tampak terang-terangan. Dan wallahi sekarang, tidak lagi malu para pelacur. Tidak lagi malu orang menjajakan kemaluannya. Mengiklankan di media-media massa. Mengiklankan dengan semua sarana. Di internet dan seterusnya. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan terang-terangan. Jiharan. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ini pesan Rasulullah. Agar jangan sampai umatnya tergencir mendekati. Jangankan mengerjakan. Mendekati, dilarang, diharamkan. Semua sarana-sarana kepada perbuatan-perbuatan keji. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pesan berikutnya kata Allah, "Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Dan janganlah pernah kan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Allahu akbar, ibadallah. Pembunuhan adalah merupakan dosa terbesar antara hamba setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan pada hari kiamat seseorang akan dapat pengampunan Allah yang begitu luasnya kecuali terkala telah menumpahkan darah manusia. Alangkah banyak dosa membunuh, ibadah Allah. Maka Allah haramkan manusia membunuh manusia lainnya. Bahkan Allah berikan perumpamaan yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seolah-olah membunuh seluruh manusia, iyadan billah. Jiwa seorang mukmin begitu tingginya nilainya di mata Allah Jalla fi'ula. Sehingga Rasulullah mengatakan, la zawalud dunya bi asriha, hancur dunia seisinya, ahwanu indallah, lebih sederhana bagi Allah min qatli nafsin mu'minah, daripada membunuh satu jiwa seorang mukmin. Bahkan dalam riwayat Rasulullah katakan, Ka'bah yang mulia hancur binasa masih lebih sederhana dibandingkan menumpahkan darah seorang mukmin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa-masa sekarang, ibadah Allah, bukan satu darah yang ditumpahkan, ratusan ribuan. Lihatlah pembantaian di Suriah. Allahu Akbar. Orang-orang kufar yang menghabisi ahlu sunnah wal jamaah, membantai anak-anak mereka hidup-hidup. Allah, ibadah Allah, bukankah di pembunuhan? Ini adalah pembunuhan yang dihadapi dan diperhatikan, diketahui seluruh bangsa-bangsa dunia. Dan mereka bungkam. Karena alasan apa? Satu, karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaksud dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan pernah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik, kecuali dengan jalan yang benar. Berapa banyaknya yakni lembaga-lembaga sosial yang sifatnya swasta dan seterusnya, yang mereka menjual nama anak yatim, bahkan anak yatim dieksploitasi, mereka diperintahkan mengemis kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Mereka jual nama anak yatim sehingga datanglah infak kaum muslimin. Mereka makan, yang makan harta anak yatim Allah. Sesungguhnya mereka masukkan ke dalam perut mereka bara api neraka. Wal haula wala quwata illa billah. Dijual nama mereka. Atas nama mereka, mereka hanya diberikan sekedarnya, sekedar makan, sekedar minum. Adapun selebihnya untuk para pengurus-pengurus yayasan. La haula wala quwata illa billah. Mengatasnamakan yayasan-yayasan Islam. Wallahi kebinasaan, kebinasaan dan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa auful kaila wal mizana bil qist. Pesan berikutnya, pesan agar kita menyempurnakan timbangan, agar jujur dalam bermuamalat. Agar jujur dalam bermuamalat, dalam berjual beli, dalam bertransaksi, dalam berbisnis. Wallahi gara-gara mengurangi sikatan timbangan, Allah binasakan satu umat. Allahu Akbar. Bagaimana Allah binasakan kaum Samud dengan suara menggelegar gara-gara mereka mengurangi timbangan. Lihatlah pasar-pasar kaum muslimin. Lihatlah timbangan-timbangan yang dikurangi dengan sengaja. Wa iyadan billah. Ini merupakan sebab Allah haramkan keberkahan pada negeri-negeri kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sebutkan kepada orang-orang Ansar. Tatkala timbangan-timbangan dikurangi, ketika itu Allah marah, Allah akan tahan keberkahan bagi bumi. Allah tahan hujan akan turun. Allah haramkan keberkahan. Lihatlah bagaimana negeri-negeri kaum muslimin. Sebesar negeri kita yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya. Tapi wallahi melarat masyarakatnya. Atas dasar apa? Ibadah Allah. Wallahi dosa-dosa. Ketidakjujuran. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Pengkhianatan di mana-mana. La haula wa la quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسولنا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله pesan berikutnya Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan inilah pesan Rasulullah yang wajib setiap umat berupaya menjaganya kata Allah wa idza qultum fa'dilu seandainya kalian berkata-kata berkatalah yang jujur berkata-katalah yang adil tegaklah di atas keadilan. Wallahi agama Islam agama yang menjunjung tinggi keadilan. Walaupun dampaknya, efeknya mengenai diri kita sendiri. Katakan yang benar. Tegaklah dengan keadilan. Allahu Akbar. Dan Allah telah menegakkan langit dan bumi dengan keadilan. Alangkah indahnya keadilan Islam. Di mana setiap orang disejajarkan di dalam pandangan kacamata keadilan. Allahu Akbar. Ketika Ali memiliki masalah dengan seorang Yahudi. Di mana Ali menitipkan yakni baju besinya kepada orang Yahudi dan orang Yahudi tersebut mengingkari Ali menitipkan padanya sehingga datanglah kedua-duanya kepada Qadi Syuraih Al-Qadi ketika itu Syuraih menuduhkan kedua-duanya sama tidak ada perbedaan antara seorang khalifah dengan rakyatnya bahkan ini orang Yahudi subhanallah inilah dalam Islam berkata Syuraih datangkan wahai Ali ya bahkan bukan Ali datangkan wahai Abul Husain bukti-buktimu saksi-saksim. Ketika itu begitu marahnya Ali ketika dipanggil Abul Husain. Karena panggil Abul Husain menunjukkan kemuliaan. Bagaimana dia muliakan Ali, dia angkat Ali dibandingkan. Yakni lawan ketika itu, seorang Yahudi. Maka Ali protes. Agar jangan dipanggil Abul Husain. Panggil saja Ali. Subhanallah. Didatangkan Ali ketika itu. Saksi-saksinya, anaknya, putranya. Ditolak kesaksiannya. Didatangkan ketika itu. Yakni Usama bin Zaid ditolak. Karena daripada kerabat-kerabat Ali bin Abi Thalib. Dimenangkan orang Yahudi tersebut. Seketika dia bersaksi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah Islam. Keadilan. Tegak dengan keadilan. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah Islam. Tatkala Umar bin Khattab mendengar bahwasanya putra Amr bin As radhiyallahu anhu arda. Yang ketika di Mesir menjadi penguasa, menjadi pejabat. Putranya mengadakan pacuan kuda. Dan putranya ikut lomba kuda. Dan dia dikalahkan oleh salah seorang pemuda. Dan dia pecut pemuda tersebut. Seketika pemuda melaporkan kepada Umar bin Khattab di Madinah. Begitu marahnya Umar. Begitu murkanya Umar. Diperintahkan agar Umar datang dengan kedua putranya. Sesampainya di hadapan Umar berkata ketika Umar berkhattab, "Ya Amru, mata ista'batan nas wa laqad ulidu ahrara." Wahai Amr, sejak kapan kau budak, kau perbudak manusia padahal mereka dilahirkan dalam keadaan bebas merdeka seluruhnya. Subhanallah. Ya Amr, kalaulah karena bukan jabatanmu, tidak akan mungkin bertingkah anakmu. Allahu Akbar. Keadilan dalam Islam, ibadallah. Makanya Allah katakan, "Wa idza qultum fa'lilu." Seandainya kalian berkata-kata, katakan yang jujur, tegakkan keadilan. "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan sampai karena kebencian kepada suatu kaum sehingga buat kalian tidak berlaku adil, berlaku adillah. Itulah yang dekat kepada ketakwaan. Masyaallah muslimin, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian pesan, di antara pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pesan yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Berkata Allah jalla fi'ala, dan inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna hadza," katakan Muhammad, "inilah jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirati, jalanku mustaqima, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia." Jalan apa dia, ibadah Allah? Dialah jalan Islam yang dibawa Rasulullah SAW tanpa ada berbagai macam kotoran-kotoran dimasukkan ke dalamnya. Islam apa? Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang bersih, murni. Sebagaimana Allah turun ke dari langit. Inilah jalan Rasulullah SAW. Berkata Allah, "Fattabi'uhu," ikuti jalan ini. Dialah jalan Rasulullah SAW. Kalian akan selamat. Berkata Allah jalla wa ala, "Wala tattabi'us subul," janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang selain jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fatafarraq bikum an sabili," kalian akan terpecah belah, kalian akan berserakan, berselisih daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang terakhir ibadah Allah, agar umat Islam menjadikan jalan mereka menggapai keridhaan Allah satu jalan saja, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pintu-pintu untuk meraih keridhaan Allah tertutup, terkunci kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, maka siapapun yang membuat cara beragama yang bukan diajarkan Rasulullah, cara beribadah yang tidak diamalkan Rasulullah, i'tiqad, keyakinan yang tidak Rasulullah pernah yakini, mereka adalah orang-orang yang telah sengaja mencari jalan-jalan ke neraka iyadzan billah. Berkata Ibnu Mas'ud, "Khattalana Rasulullah sallallahu khattan mustaqima." Suatu ketika Rasulullah menggambarkan kepada kami garis lurus yang panjang dia tarik ke depan. "Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi." "Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi." Kemudian dia menggambar garis-garis miring ke kiri kanan. Berkata Rasulullah, "Hadza sabilullah." Inilah jalan Allah. Ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan mengikuti jalan yang miring-miring ini. Di mana setiap jalan akan ada syaitan yang mengajak, menyeru manusia kepadanya. Wallahi, seluruh sekte-sekte yang menyisi cara beragama Rasulullah, kelompok-kelompok, firqah-firqah, mereka adalah orang-orang yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka bukan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita benar-benar berusaha memegang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjaga umat ini, ibadallah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang sentiasa mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka min majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الرب يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa ibaduka salihun wa na'udzubika min sharri ma sta'adha bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Aqimus salat. Allahu akbar.